Apabila seorang wanita hamil sedangkan anaknya masih kecil di bawah 1 tahun, apakah masih berkewajiban menyusui atau tidak? Apakah harus diberi susu kaleng? Bagaimana jikalau ekonominya sedang susah? Taib, apabila wanita hamil yang memberikan susu atau menyusui anaknya dan bisa memudaratkan anaknya, maka tentunya tidak boleh. Ya, sebagaimana yang sudah dimaklumi, ya, info dari para dokter dan yang lainnya, bahwasanya wanita hamil itu tidak baik kalau menyusui anaknya. Ya, kalau memang ini benar, maka tentunya tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menyusui anaknya karena bisa memudaratkan anaknya. Ya, maka diberikan pengganti, ya, atau disusukan kepada yang lain, siapa yang bisa menyusui, tidak masalah insyaallah ta'ala, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Wallahu ta'ala a'lam.